Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Afatul Lisan fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah karya Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu taala. Selanjutnya adalah kutipan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Bernamalah kalian dengan namaku." Dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad atau Ahmad. Demikian juga ada beberapa nama yang lain. Dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Tentang dua larangan ini, maka sebagian ulama memahaminya adalah larangan menggabungkannya. Artinya seorang bernama Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Itu yang tidak boleh. Kalau tidak didobel semacam itu tidak apa-apa. Dan ada sejumlah penjelasan yang lain tentang masalah ini. Wa man ra'ani fil manami faqat ra'ani, dan barang siapa yang melihatku dalam tidur maka sungguh dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati, karena setan tidak bisa menyerupai rupaku. Namun ingat, setan bisa mengaku-ngaku sebagai nabi. Setan tidak bisa meniru rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia bisa saja mengaku-ngaku sebagai nabi. Sehingga terkecohlah orang yang tidak tahu bagaimana rupanya nabi, terkecoh dengan pengakuan setan. Oleh karena itu maka syarat penting untuk bisa berkesimpulan bahwasanya yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya adalah nabi, dia harus belajar satu jenis buku, buku hadis namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, di buku tersebut terdapat dikumpulkanlah riwayat-riwayat yang lengkap ya, tentang deskripsi tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengan nabi, sorbannya, sandalnya dan yang lainnya, digambarkan tentang jenggotnya, tentang rambut kepalanya, ubannya dan yang lain. Misalnya disampaikan kalau uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma 14 helai saja. Sampai detail semacam itu. Artinya kalau lihat satu sosok ketika mimpi dan sosok tersebut mengaku nabi, nun kok ubannya banyak, separuh rambut kepalanya beruban semua, atau bahkan seluruh kepalanya beruban, itu jelas setan meskipun dia ngaku sebagai nabi. Karena tidak demikian ciri fisik nabi. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ini menunjukkan kalau ada dusta yang tidak sengaja. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia memposisikan diri bertempat untuk duduk, maksudnya bertempat tinggal di neraka. Dan dan berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah membuat hadis palsu atau membawakan hadis palsu tanpa menjelaskan kalau itu hadis palsu. Maka orang yang membuat hadis palsu tentu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah memberikan penjelasan untuk hadis Nabi tidak sesuai dengan apa yang Nabi maksudkan. Ada satu hadis, dia katakan maknanya demikian-demikian, maksud Nabi seperti ini, namun itu ngarang sendiri. Tidak sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam membaca hadis. Ini salah i'rab dalam membaca hadis. Harusnya innamal a'malu binniyat. Jadinya innamal a'mala binniyat misalnya. Atau innamal a'mali binniyat. Maka salah dalam membacakan teks hadis itu bohong atas nama Nabi. Nabi enggak mengatakan innamal a'mali binniyat. Ya, Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Kemudian termasuk dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segala macam bid'ah. Ya, ketika seorang mengatakan ini ibadah yang Nabi tuntunkan. Ini ibadah yang Nabi tuntunkan. Maka dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita untuk puasa seperti ini, padahal tidak. Maka dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara zikir yang Nabi ajarkan adalah begini, padahal tidak. Maka ini tergolong berdusta atas nama Nabi. Dan dari Salama ibn Aqwa radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengatakan tentang aku dengan mencatut namaku walam malam akul padahal aku tidak mengatakannya, faliyata abawa maka adam minan nar, maka adalah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, man hadasa anni, siapa yang menyampaikan hadis dariku, bihadisin dengan satu hadis, yura maknanya dhunna, yang dia menyangka, lain hanya kalau dibaca yara artinya yakin, yura artinya dia memiliki prasangka kuat, yura'anau kadhibun, dia punya prasangka kuat kalau ini bohong, ini bukan hadis Nabi. Namun dia cuma prasangka saja, tidak yakin. Fawa ahadul kadhibain, maka dia adalah salah satu dari dua pembohong. Maka ketika seorang itu menjumpai hadis dan dia punya prasangka, ini jangan-jangan hadis palsu. Namun tetap dia ceritakan sebagai hadis Nabi, maka dia telah Nabi vonis sebagai pembohong. Bagaimanakah lagi jika orang tersebut sudah tahu secara pasti kalau itu hadis palsu, tetap dia ceritakan tanpa membeberkan kalau ini hadis palsu. Artinya Nabi sampaikan dalam hadis ini, kalau orang punya prasangka hadis ini hadis palsu, jangan dia ceritakan. Meskipun dia belum yakin dan bisa memastikan kalau ini hadis palsu. Cukuplah bimbang sebagai alasan untuk tidak membacakan dan membawakan sebuah hadis. Tidak harus yakin Hadis ini karangan. Karena Nabi telah vonis dia sebagai pembohong atau dua, salah satu dari dua pembohong. Maka ada dua pembohong. Pertama adalah yang membuat hadis palsu, dan yang kedua adalah dia yang cerita, dia yang membacakannya, membawakannya. Dari Al-Murrah Ibn Syu'bah, beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga dusta dengan mencatut namaku tidak sebagaimana dusta mencatut nama yang lain. Karena dusta mencatut nama yang lain cuma berkutat di urusan dunia dan tidak menjadi agama. Kalau dusta dengan mencatut nama Nabi jadi agama pada orang-orang yang tidak mengerti, maka ini bahaya. Kalau yang lain tidak jadi agama, berdusta atas nama Pak Camat, Pak Lurah, berdusta atas nama Kapolri, paling-paling penipuan, udah aja ujung-ujungnya duit gitu. Tapi kalau dusta atas nama Nabi, nih, ujungnya adalah merusak agama, memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Dan itu jelas tidak sama. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka adalah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Dan dari Wathilah Ibn Ashqa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min a'dhamil fira, sesungguhnya kebohongan yang paling besar, termasuk kebohongan yang paling besar, ayat daerah juli ila ghairi abihi, ketika seorang itu mengaku-ngaku sebagai anak kepada bukan bapaknya. Ya, maka di sini Nabi sebutkan sejumlah kebohongan. Au yura ainuhu malam tara. Atau matanya itu menyangka melihat sesuatu yang dia tidak lihat. Au yakul ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malam yakul. Atau mengatakan dengan mencomot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hal yang tidak Nabi katakan. Maka di sini Nabi sebutkan, Nabi sampaikan tiga jenis kebohongan yang tiga-tiganya adalah kebohongan yang besar. Yang pertama adalah mengklaim mengatakan dia adalah ayahku padahal bukan ayahku. Itu adalah bapakku padahal dia itu bukan bapakku, dan tentu ini berdosa manakala dia tahu. Nih, manakala dia tahu kalau itu bukan ayahnya, namun masih saja dia klaim kalau itu ayahnya. Maka ini bahaya. Ya, ini hadis ini bicara tentang masalah hukum adopsi. Adopsi anak. Nah, ini hukumnya dosa besar. Ini hukumnya dosa besar. Dan satu hal yang haram, dan di antara dalilnya adalah hadis ini. Karena dalam adopsi orang itu mengklaim kalau itu ayahnya, betul-betul ayahnya. Sebagaimana ayah kandungnya, padahal itu bukan ayahnya. Kemudian abi di sini, ayahnya di sini mencakup ayah dekat ataupun ayah jauh. Ayah dekat ataupun ayah jauh. Ya, ayah dekat, ayahnya atau kakeknya. Atau ayah jauh, nenek moyang. Nenek moyang. Dia mengaku-ngaku bagian dari satu suku, padahal bukan. Saya ini orang Arab. Orang Arab namun pesa ireng. Maka ini mengaku-ngaku, menisbatkan ini kepada ayah jauh. Ngaku sebagai orang Sunda padahal bukan orang Sunda. Ngaku sebagai orang Batak padahal bukan orang Batak. Dan seterusnya. Maka ini satu hal yang Nabi katakan min a'dhamal fira, adalah termasuk kebohongan yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah adalah berkaitan dengan masalah mimpi. Dia mengatakan, oh semalam saya mimpi begini-begini, padahal dia tidak lihat apa-apa dalam mimpinya. Semalam dia tidak mimpi. Ini tidur pulas saja, bangun-bangun sudah pagi. Namun ya di obrolan di kantor atau yang lain untuk jadi bumbu omongan atau gayengnya pembicaraan, maka dia karang-karang, semalam saya ngimpi kamu gini-gini-gini-gini, padahal tidak. Kemudian yang ketiga adalah mencatut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan kalau Nabi bersabda demikian, Nabi mengajarkan demikian, padahal tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a." Cukup seorang itu menjadi pembohong ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Cukup seorang itu jadi pembohong ketika dia men-share setiap yang dia baca. Maka seorang itu jadi pembohong. Kenapa Nabi katakan dia pasti jadi pembohong? Setiap orang yang menceritakan semua berita yang dia dengar, kemudian begitu dia semua berita yang dia dengar, dia ceritakan ulang kepada orang lain. Tentu dia menjadi pembohong karena tidak semua berita yang sampai ke telinganya itu adalah berita yang benar. Tidak semua berita yang sampai ke telinganya itu berita yang benar. Sebagiannya adalah berita palsu. Dan dia menceritakannya, maka dia ikut menyebarkan berita palsu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya penyebar berita bohong itu sama dengan pembohong. Di sini kita jumpai kaidah penyebar berita bohong itu sama dengan pembohong. Dia tidak bisa beralasan saya cuma men-share kok. Itu kan urusan wartawannya, urusan penulisnya. Kaidahnya dalam Islam, menyebarkan berita bohong sama dengan pembohong. Menyebarkan berita dusta sama dengan pendusta. Maka hadis ini adalah hadis yang menakutkan, yang menyebabkan seorang muslim akan jadi seorang yang hati-hati. Orang yang meletakkan hadis ini di antara dua matanya, maka dia akan jadi orang yang hati-hati. Dia tidak akan asal share. Jika dia tidak punya kemampuan untuk milah-milih berita, ini mana yang valid dan mana yang akurat, mana yang tidak, maka dia akan jadi orang yang tawakuf di situ. Dia tidak akan banyak berbuat di situ. Dan mengetahui manakah berita yang valid dan tidak dari berbagai macam sumber, itu tentu perlu ilmu, perlu kemampuan, perlu trik-trik, ini cara bagaimanakah cara memastikan berita ini benar ataukah tidak. Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemudian ada kaedahnya. Dan kaedah-kaedah semacam ini tentu dikuasai oleh ahli dan orang yang menekuninya. Oleh karena itu, jika seorang ustaz, kalau dia tidak menekuni hal ini, boleh jadi dia men-share berita yang bohong. Tidak kemudian memberikan jaminan kalau yang dia share adalah tentu satu hal yang pasti benarnya, karena dia tidak punya ilmu tentang masalah memilah dan memilih berita online, mana yang akurat, mana yang tidak, gimana cara memilah dan memilihnya. Maka orang yang punya pengetahuan di bidang ini, satu hal yang baik, kalau kaedah-kaedah dalam masalah tersebut dia rumuskan, kemudian dia sebarluaskan untuk edukasi pada masyarakat. Gimana memilah berita yang baik, berita yang akurat dan yang tidak. Nih. Dan mungkin boleh jadi berita di masing-masing bidang itu ya, semuanya perlu kaedah-kaedah tersendiri. Berita di masalah kesehatan tentu perlu ada kaedah-kaedah. Ini ada broadcast, ada pesan berantai, mengaku atas nama ID atau yang lain. Nah, itu gimana cara mengetahui dan memastikan ini valid dan tidak? Tentu mesti ada kaedahnya, ada kaedahnya. Berita kemudian di bidang ekonomi, berita di bidang politik dan seterusnya tentu punya kemudian indikator masing-masing. Kemudian poin selanjutnya. Setelah disampaikan tidak semua berita yang kita terima, kita baca, itu kita sebarluaskan. Nih. Karena boleh jadi berita tersebut adalah berita yang bohong, maka selanjutnya tidak semua berita yang benar itu juga kita sebarluaskan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma'an tapi muhadisin kauman hadisan la tabluruhu ukuluhum ilakan alibak dihim fitnah." Tidaklah anda menyampaikan kepada satu komunitas satu perkataan yang ini akal mereka tidak bisa memahaminya dengan baik, kecuali itu akan menimbulkan keributan, kekacauan, kebingungan pada sebagian mereka. Ya, maka ketika berita itu adalah berita yang, atau kemudian berita itu adalah berita yang valid sekalipun, ya, berita yang real sekalipun, tidaklah semua yang setelah terbukti kita cek dan melihat indikator-indikator untuk berita yang benar ini, kemudian kita sebarkan kepada khayalak ramai. Karena ya, apalagi kemudian kita sebarkan dengan status publik. Semua orang bisa mengaksesnya. Banyak yang tidak faham dan banyak yang tidak bisa menempatkannya secara benar. Semisal berita tentang kekejaman Syiah itu ditangkap oleh sebagian orang sebagai hal yang menakutkan. Ya, sebagian orang kemudian ketakutan. Dia merasa kehilangan rasa aman. Dia merasa kehilangan rasa aman ketika disebarkan, oh di sini banyak imigran Iran, di sana ada imigran Iran, wah itu terutama perempuan, wah itu ketakutan luar biasa, ya, ketakutan luar biasa, apalagi perempuan ini perempuan yang tidak bersuami, janda, ada yang kemudian nangis ketakutan, padahal nggak ada apa-apa, nah, ya. Ada yang kemudian sampai ketakutan, menangis ketakutan. Dia tinggal di Jogja, padahal itu beritanya di mana? Riau, di Makassar. Ini yang di Jogja, ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyikapi, akalnya tidak bisa memahami berita ini. Oh ini ya untuk waspada, jangan nggak bisa kemudian nangkapnya cuma itu untuk waspada. Tapi ini, waduh, langsung kemudian. Oh, image-nya, gambarnya langsung surya, langsung kemudian ngeri-ngeri. Hanya ketakutan perempuan, terutama untuk perempuan. Terutama untuk perempuan. Mereka menyikapinya tidak proporsional. Maka satu berita yang real sekalipun itu tidak semestinya tidaklah semuanya kemudian layak untuk disebarluaskan. Nih. Karena orang kemampuan orang dalam memahami sesuatu beda-beda. Ada yang punya kemampuan yang bagus, ada yang punya kemampuan yang jelek, malah salah paham. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini hadis marfu, bihasbil mar'i minal kadzibi, seorang itu cukuplah menjadi pembohong, ayu hadisa bikulli ma sami'a, ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dari Ibn Wahab, Atullah Ibn Wahab, qala li Malik, Malik mengatakan kepadaku, i'lam annahu laisa, yaslamu rajulun haddasa bikulli ma sami'a, wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhaddisu bikulli ma sami'a. Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan dua kalimat, ketahuilah, tidak akan selamat seorang yang menceritakan semua apa yang dia dengar. Dia tidak akan selamat dari dusta. Dia akan tidak selamat dari dusta. Dia pasti berdusta. Waliyakun imaman, dan tidak layak menjadi panutan, orang yang diteladani, tidak layak untuk ditokohkan, seorang yang yuhadisu bikulli ma sami'a, menceritakan semua apa yang dia dengar, men-share semua berita yang dia baca. Ini tidak layak untuk jadikan panutan. Karena dia hobinya main share. Nah, ini maka jangan jadikan orang semacam itu sebagai rujukan. Dan orang yang pilih-pilih, nah itu orang yang dia hanya men-share berita-berita yang valid, berita-berita yang berkualitas. Nah, itu kita bisa jadikan rujukan dan bisa jadikan acuan. Kalau dia semua yang dia dengar, dia ceritakan, dia komentari, dia bahas, maka tidak layak jadi panutan. Sebagaimana juga perkataan Abdurrahman ibn Mahdi, layakun rajul imaman, seorang itu tidaklah menjadi imam, teladan, panutan, yuktadabihi, yang layak untuk diteladani, hatta yumsik anba' di masamia, sampai dia menahan, tidak menceritakan, tidak men-share sebagian yang dia ketahui, sebagian yang dia dengar. Orang itu baru layak untuk kemudian dijadikan panutan, setelah dia terbukti orang yang mengetahui kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Nah, itu orang yang layak untuk jadikan panutan. Orang yang tidak punya kemampuan semacam itu, kapan harus bicara dan kapan harus diam, dia tidak bisa. Kapan harus berkomentar dan kapan tidak berkomentar, kapan men-share dan kapan tidak men-share, dia tidak punya kemampuan semacam itu, tidak layak jadikan rujukan dan panutan. Kemudian mayam tazubi al-kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wa'id, ancaman yang imtaza khusus untuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaman kadzaba ala ghairihi, yang tidak berlaku pada kebohongan atas nama orang lain, dan hukum orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membuat hadis palsu. Maka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membuat hadis palsu adalah tentu perbuatan keji yang sangat besar, dan perbuatan yang menghancurkan yang sangat mengerikan. Akan tetapi pelakunya tidaklah kafir dengan perbuatan ini, kecuali jika dia menganggapnya satu hal yang halal. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan membuat hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekafiran bagi siapa saja yang melakukannya dengan sengaja. Demikian adalah pendapat sebagian ulama, tepatnya satu ulama bernama Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Ya, bapak dari Imam Haramain dan dua-duanya Syafi'i. Lakin da'afa, akan tetapi pendapatnya dinilai lemah oleh anaknya sendiri, Imam Haramain, dan para ulama setelahnya. Wa mala Ibnul Munayyir ila ikhtiyarihi. Namun Ibnul Munayyir itu punya kecenderungan untuk memilih pendapat di atas. Berarti ada dua yang berpendapat dengannya. Al-Juwayni dan Ibnu Munayyir. Wawajjahahu, dan Ibnu Munayyir memberikan alasan, memberikan taujih. Taujih di sini penjelasan dan alasan kenapa membuat hadis palsu itu kekafiran. Bi'anal kadiba alaihi, orang yang membuat hadis palsu fitahlili haramin, yang isinya menghalalkan yang haram. Masalah misalnya, la yanfaqu, maka dia tidak lepas dari menghalalkan sesuatu yang haram. Atau mendorong untuk menghalalkannya, dan menghalalkan yang haram adalah kekafiran. Dan mendorong orang untuk melakukan kekafiran adalah kekafiran. Ini alasan Ibnu Munayyir. Mana sisi kekafirannya? Kok bisa-bisanya kekafiran? Maka ini misalnya ada orang bikin hadis palsu. Bikin hadis palsu. Isinya apa? Menghalalkan yang haram. Isinya menghalalkan yang haram. Boleh jadi isinya menghalalkan sebagian khamar misalnya. Khamar kalau tidak dari anggur, tidak apa-apa misalnya buat hadis palsu. Isinya demikian. Maka orang yang membuat hadis palsu ini bisa dipastikan. Bisa dipastikan kalau dia beranggapan, berarti punya i'tiqad, punya keyakinan haramnya sebagian khamar atau haramnya ada khamar yang halal. Dan ini kekafiran. Itu alasan, itu penjelasan kenapa membuat hadis palsu itu adalah sebuah kekafiran. Imam Haramain tentang pendapat ini, yaitu merupakan pendapat bapaknya, beliau mengatakan ini adalah ketergenjiran yang sangat parah. Dan Nawawi rahimahullah serta Ibnu Hajar merujukkan pendapat jumhur, bahasanya membuat hadis palsu tidaklah kafir kecuali jika orangnya meyakini bolehnya membuat hadis palsu. Dan membuat hadis palsu itu maksiat. Ibnu Hajar mengatakan membuat hadis palsu atas nama Nabi SAW, membuat hadis palsu satu hal yang merupakan dosa besar. Karena dusta atas nama Nabi SAW wal kadhibu ala ghairihi saghiratun, sedangkan dusta atas nama orang lain adalah satu hal yang kecil. Faftaraqa, maka inilah beda dusta atas nama Nabi dengan dusta dengan mencatut selain Nabi. Walayalzam, dan tidaklah harus min istiwa ilwa'id, ketika ada ancaman yang sama untuk orang yang berdusta atas nama Nabi atau berdusta atas nama selain Nabi, ayyakuna maqarahuma wahid. Tidaklah mesti kemudian tempat tinggalnya sama atau kedudukannya sama, au tola iqamatuma sawa, atau lamanya tinggalnya sama. Maka itu tidak mengharuskan berarti tempat tinggalnya itu sama-sama di neraka, atau kemudian tinggalnya di neraka itu jangka waktunya sama. Faqad dalla qauluhum, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa, kata-kata liyatabawwa itu menunjukkan tinggal yang lama di dalam neraka. Bahkan zahirnya menunjukkan kalau tidak keluar dari neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan untuknya tempat tinggal selain di neraka. Namun dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang tegas qomat menunjukkan bahwasanya khulud yang ta'bid, tinggal yang selamanya itu khusus untuk orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faraqa, membedakan antara dusta yaitu mencomot nama Nabi dengan dusta yang mencomot nama selain Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan senya dusta mencomot namaku tidaklah seperti dusta atas nama dan mencomot orang lain, mencomot nama orang lain. Ya, maka wallahu a'lam di antara jawaban untuk penjelasan Ibnu Munayyir di atas bahasanya membuat hadis palsu itu tidak mesti isinya adalah menghalalkan satu hal yang haram. Ini tidak mesti isinya menghalalkan sesuatu hal yang haram. Boleh jadi orang membuat hadis palsu tentang keutamaan sholat duha. Sedangkan kalau perkataan Al-Juwayni itu umum, semua yang membuat hadis palsu. Semua yang membuat hadis palsu buat, meskipun hadis palsu itu dalam masalah fadail, tentang ganjaran orang sholat duha, ganjaran orang baca Quran, atau yang lainnya, semuanya adalah kafir. Itu kata Al-Juwayni. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau mengikuti penjelasan Ibnu Munayyir tentang membuat hadis palsu yang merupakan kekafiran, maka harusnya tafsil. Harusnya dirinci. Hadis palsunya, kontennya apa dulu. Kalau kontennya itu menyebabkan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, nah, ya, maka ini ada sisi benar dan sisi dan argumentasi yang kuat kalau itu adalah kekafiran. Tapi kalau isinya fadail, maka tentu berarti tidak tergolong kekafiran. Itu kalau konsekuen dengan penjelasan Ibnu Munayyir. Nah, kemudian di sini kita jumpai kemudian di kutipan selanjutnya tadi yang perkataan Ibnu Hajar kita jumpai beliau katakan bahasanya dusta membuat hadis palsu dusta atas nama Nabi dosa besar. Kalau mencomot nama selain Nabi itu ya, dosanya dosa kecil. Sehingga inilah beda antara dusta atas nama Nabi dengan dusta atas nama selain Nabi. Namun ingat, dosa kecil ketika disepelekan jadi dosa besar. Dan dosa kecil itu jika diperbanyak jadi dosa besar. Dan tentu Allah Ta'ala a'lam, tentu dosa atas nama selain atas nama manusia selain Nabi ini perlu kemudian juga dirinci isi kedustaannya. Tentu antara satu dengan yang lain itu tidaklah sama. Nanti isinya apa dulu perlu dirinci. Nah, kemudian tadi kita jumpai faedah kata-kata falyatabawa itu mengisyaratkan tinggal yang lama atau bahkan mengisyaratkan ya, tinggal selamanya di sana. Karena tidak ada rumah dan tempat tinggal selain itu. Namun kita katakan ini tidak kafir ya, tidak kafir, tidaklah kekal di neraka karena dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya tinggal di neraka yang selamanya hanya untuk orang kafir. Kemudian siapa yang dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja dalam satu hadis maka itu kefasikan menyebabkan riwayat hadisnya seluruhnya ditolak dan batallah berhujah dengan semua riwayatnya jika ada satu perawi yang terbukti dia membuat hadis palsu sudah ya, maka semua riwayat dia tertolak. Karena itu satu kefasikan yang menyebabkan seluruh riwayatnya tertolak. Jika ada yang bertanya, jika demikian apa nanti ini tidak menyebabkan ada sebagian hadis yang hilang? Kalau kita tolak semua, gara-gara dia membuat sebuah hadis palsu. Maka jawabnya tidak, karena Allah menjamin untuk memelihara agama ini. Dan tidak mungkin Allah, di antara bentuk jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mungkin jika memang sesuatu itu adalah hadis yang dibutuhkan oleh umat, tak mungkin itu hanya Allah jaga, Allah selamatkan, yang pakai jalur yang mengandung perawi yang pernah membuat hadis palsu. Sedangkan perawi yang lain tidak Allah abadikan, itu tidak mungkin. Pasti ada perawi yang lain yang terpercaya yang meriwayatkannya. Jika itu memang hadis valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh umat berkenaan dengan agamanya, berkenaan dengan agama. Kemudian dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya adalah dusta atas nama Allah, karena Allah mengatakan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan seleranya, tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad kecuali wahyu. Sehingga orang yang termasuk fayadkhul, maka termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang dusta berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ayat-ayat yang mencela orang yang berdusta atas nama Allah. Katakanlah sebenarnya orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah la yuflihun, tidak akan beruntung. Wallahu taala a'lam. Kemudian fasal yang kedua adalah pembahasan tentang bohong secara umum. Kalau tadi adalah bahasanya tentang bohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini umum, bohong atas nama Nabi dan yang lainnya, tentu termasuk dalam pembahasan ini bohong atas nama Nabi. Hukum dusta. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di Al-Adhkar, kota dhaharat telah saling kuat menguatkan berbagai nas dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan haramnya dusta secara global. Dan bohong adalah termasuk qabaihi dzunub, adalah dosa yang jelek, dan aib sesuatu yang memalukan yang keji. Dan terdapat ijma kesepakatan umat Islam, ijma itu munakidun ada atas haramnya dusta, ditambah berbagai macam dalil yang sangat banyak yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Dan An-Nawawi kemudian mengatakan, dan cukuplah fitanfir agar orang itu menjadi dusta, di sebuah hadis yang mutafak ala sihatihi, disepakati kesahihannya karena diatkan Abu Hurairah dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu tiga, jika dia bicara dusta, jika dia berjanji, menyelisih janji, jika diberi amanah, dia khianat. Maka tentu seorang muslim tidak ingin dikatakan ada pada dirinya sifat orang munafik. Dan tarhib kemudian menakut-nakuti untuk terjumus dalam berdusta secara umum. Ya, firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 36, janganlah engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sehingga pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ayat ini melarang kita untuk mengatakan fulan berkata demikian-demikian padahal tidak demikian. Aku mendengar fulan begini-begini padahal tidak seperti itu yang didengar. Padahal bahkan dia tidak pernah mendengarnya. Maka ayat ini adalah dalil haramnya dusta secara umum. Lain halnya dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-33, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan termasuk yang Allah haramkan adalah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini, maka ini khusus larangan bicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Tapi kalau Al-Isra 36 itu bersifat umum. Dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Kalimat inna sidqa yahdi ilal birri ini dijelaskan, ini menunjukkan bahasanya amal kebajikan itu melahirkan kebajikan berikutnya. Amal kebaikan itu melahirkan amal kebaikan berikutnya, sehingga jadilah dia orang yang melakukan albir. Maka dari amal kebajikan berupa jujur, maka dia menjadi orang yang albir, orang yang melakukan banyak kebaikan. Maka dia mengisyaratkan bahasanya, amal kebajikan itu menghasilkan kebaikan berikutnya. Wa inna rajula, dan sungguh seorang itu jujur dan berusaha untuk jujur, hatta yakuna siddiqan, sehingga dia tergolong orang yang siddiq. Sehingga bohong itu mengantarkan pada fujur, artinya dosa itu mengantarkan pada dosa berikutnya. Dosa itu beranak, tidak bisa kemudian dia berhenti di satu titik. Dan itu diantara bentuk adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk adab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan dosa, dosa tersebut melahirkan dosa selanjutnya. Wa innal fujura, sehingga jadilah dia orang yang fajir, orang yang banyak dosa. Dan senya atau menunjukkan bahasanya dusta itu menghasilkan dusta berikutnya. Maka orang yang membuat cerita bohong, orang buat cerita bohong itu tidak mungkin dia cuma satu kalimat saja dia bohong. Orang membuat pernyataan bohong, maka dia tidak akan berhenti di satu kalimat bohong saja. Ketika ada seorang yang berbohong, dia tidak masuk, alasannya sakit. Ya, maka pas masuk ditanyai, ya, sudah sehat? Sudah. Ya, sakit apa? Ya, tentu. Dia akan membuat bohong. Sudah minum obat? Dia akan mengatakan sudah minum obat. Tidak bisa dia berhenti di satu bohong. Maka bohong itu menghasilkan bohong berikutnya. Wa innal fujur yati ilan nar, dan banyak dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan seorang yang rajin berbohong, maka lama-lama dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, alaikum bisiddiqi, tidaklah kalian jujur, karena jujur mengantarkan kepada banyak kebaikan, dan banyak kebaikanlah itulah yang mengantarkan ke surga. Dan tidaklah seorang itu terus menerus jujur dan berusaha untuk jujur, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hati dengan dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada banyak dosa. Dan banyak dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan seorang itu berbohong dan berusaha untuk selalu bohong, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembohong. Kemudian Al-Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya dengan satu judul bab yang bunyinya bab kalau dusta dan menyembunyikan itu yamhaq, menghancurkan ya, keberkahan dalam jual beli. Dan beliau bawakan hadis yang diatkan oleh diceritakan oleh sahabat Hakim bin Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu tetap punya hak pilih untuk membatalkan transaksi ataukah tidak selama belum berpisah tempat. Meskipun sudah deal, meskipun sudah positif, selama masih satu tempat, masih ada dalam Islam, masih ada ruang untuk berpikir. Kalau sudah berpisah, sudah ke rumahnya, nah ini ya, tidak bisa lagi dibatalkan. Fa'in sadaqa wa bayana, jika keduanya sadaqa jujur dan menjelaskan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli keduanya adalah jual beli yang diberkahi. Apa beda sodako dan bayana? Penjelasan dari saya Ibnu Taimin, sodako itu artinya apa adanya berkaitan dengan keunggulan barang. Bayana itu apa adanya berkaitan dengan cacatnya barang. Maka ketika dia jualan HP, ya, dia sampaikan HP ini punya keunggulan demikian. HP ini punya, terus apa ini kejelekannya? Ya, kekurangannya gini. Maka seorang penjual yang berbuat semacam itu, maka kegiatan dagangnya adalah kegiatan dagang yang diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, dan jika dia sembunyikan aib, cacat barang, dia tahu dan ditanyai dan dia tidak mau menceritakan. Wakata badan dia dusta tentang keunggulan barangnya. Dia katakan punya keunggulan begini, padahal tidak. Maka muhiqat barakatu bai'ihima. Maka dihapuslah keberkahan jual beli keduanya. Kemudian dari Bahas Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, sang kakek mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka tentang wailun, ada dia menerjemahkan dengan celaka, artinya kalimat ancaman. Ada juga yang menjelaskan dengan satu jurang di neraka. Seorang yang yuhadis bil hadis menyampaikan satu perkataan untuk membuat orang itu tertawa, akhirnya dia membuat kebohongan supaya orang tertawa. Celaka dia. Maka di antara bentuk kebohongan yang paling jelek adalah bohong agar orang lain tertawa. Dalam bentuk membuat anekdot. Maka orang yang membuat anekdot, membuat cerita lucu buat orang ketawa, pada itu dusta. Maka dia adalah orang yang mendapatkan wail, ancaman, 3 wail dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah termasuk dusta yang paling jelek. Karena kalau orang itu dusta dalam keadaan tersudut, ya sisi kemanusiaan mungkin memakluminya, meskipun ya itu tetap dusta. Tapi kalau dia tidak dalam posisi tersudut, kok dusta? Tidak dalam posisi longgar, dia bohong, membuat kebohongan. Ini terlalu kebangetan ini. Dustanya ini keterlaluan. Keterlaluan. Dia dalam posisi longgar. Keadaan tidak mengharuskan dia dan tidak memaksa dia untuk harus bohong. Namun dia memilih berbohong. Ini memang bohong itu telah mendarah daging dalam tubuhnya. Karena dalam posisi longgar. Kemudian dalam Samurah bin Jundub At-Tawil yang menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perlihatkan kepada sang nabinya mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu tentang siksa di alam kubur. Qala fihi, di antara isinya, lakini ra'aitu lailata, semalam aku melihat ada 2 orang. Dia mendatangiku, kemudian memegangi tanganku, kemudian mengajakku keluar dari rumah, kemudian ilal ardil muqaddasah, ke ardil muqaddasah, ke satu bagian bumi yang suci. Fa'idha rajulun, maka ternyata di tempat tersebut aku lihat ada seorang yang duduk, dan di dekatnya ada seorang yang berdiri. Dan seorang yang berdiri itu di tangannya terdapat gancu min hadid, terbuat dari besi. Satu besi yang ujungnya bengkok. Qala ba'du ashabina an Musa, versi yang lain mengatakan ada bacanya gancu min hadidin, dari besi yang dimasukkan ke syidqihi. Syidq itu ujung mulut. Ini namanya syidqun, pakai shin, ya, tebal, bukan pakai sot. Kalau syidqun, jujur. Kalau pakai sot, syidqun, itu artinya jujur. Kalau pakai shin, syidqun, artinya ini. Ujung mulut. Dan setiap orang tentu punya 2 ujung mulut. Ya, dimasukkan ke ujung mulutnya, kemudian ditarik oleh orang tersebut ke belakang sampai tengkuknya. Jadi misalnya itu di ujung mulut yang kanan, kemudian dia perlakukan ujung mulut yang lain yang kiri semacam itu. Nah, ketika dia melakukan membuat perlakuan untuk ujung mulut kiri, maka yang kanan itu telah kembali menyatu. Wail ta'imu syidquhu hada. Yang kemudian yang kanan itu telah normal lagi. Fayaudu, maka orang tadi kemudian kembali, fayasnu mislahu, kemudian melakukan hal yang sama. Maka Nabi kemudian bertanya kepada 2 orang yang ajak ini adalah Jibril dan Mikail. mahadha, siapa orang ini? Keduanya mengatakan, ayo berangkat saja. Nanti baru kemudian di akhir hadis dijelaskan. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Jibril dan Mikail, Anda telah mengajak aku keliling malam ini, tolong ceritakan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya mengatakan, oh ya. Adapun orang yang engkau lihat, dirobek mulutnya, fakadzabun, itulah adalah pembohong. Ya hadisu bil kadzibah. Dia menceritakan, menyampaikan perkataan yang dusta. Fatuh mal anhu, dan perkataan yang dusta ini kemudian disebar-sebarkan hatta tablughal afaqo, sehingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Fayusna bihi ma ra'aita, maka dia diperlakukan di alam kubur sebagaimana yang engkau lihat ila yaumil qiyamah, sampai kiamat terjadi, artinya di alam kubur. Maka ini hukuman orang yang berdusta dan dustanya itu tersebar kemana-mana. Caranya ya sekarang cukup berdusta di Facebook. Nah, nanti kemudian dia akan tersebar kemana-mana. Seluruh dunia bisa mengaksesnya. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam satu riwayat Bukhari, anuqila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma rajul, adapun orang yang Allah diataita alaihi, yang engkau datangi dan dirobek ujung mulutnya kemudian ditarik sampai tengkuknya, demikian juga dirobek lubang hidungnya, min khar, itu lubang hidung. Dan normalnya orang ya punya dua lubang hidung. Ila qafahu, sampai tengkuknya, dan dirobek matanya sampai tengkuknya. Fa inna ar-rajul yardu min baitihi, maka dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya untuk membuat kebohongan. Ya, kalau sekarang enggak perlu keluar rumah juga enggak bisa, ya. Tablughul afaq, dan kebohongannya itu tersebar ke seluruh penjuru. Ya, maka hadis ini, dua hadis ini menunjukkan bahasanya dusta itu dosa besar. Meskipun ini, kalau ini ancaman ditujukan untuk dusta yang tersebar. Dusta yang tersebar luas. Itu ada ancaman khusus. Dan kaidah mengatakan semua perbuatan yang mengandung ancaman khusus, maka dia dosa besar. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang munafik itu tiga, salah satunya adalah jika bicara dia berdusta. Kemudian dibahas tentang, disebutkan contoh-contoh dusta. Al-kadhibu fi ru'ya, ya, dusta dalam masalah mimpi atau al-hulm. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man tahallama bi hulmin, siapa yang mengaku-ngaku kalau dia bermimpi, lam yarahu, yang dia sebenarnya tidaklah mengalaminya. Ya, cuma untuk rame-rame saja di kantor dia cerita, nah, mimpi begini-begini. Kulifa, maka dia akan dibebani untuk mengikat dua biji gandum. Tentu satu gandum itu kecil sekali. Satu gandum itu kecil sekali. Kalau beras masih lumayan, ya. Ini gandum, tepung, itu coba ambil satunya. Nah, kemudian akan dikasih dua, suruh diikat. Akan dikasih dua gandum, dua titik gandum, kemudian diminta untuk diikat. Jika enggak terikat, dipukuli. Dan kapan dia bisa mengikat? Enggak bisa dia mengikat. Pokoknya harus diikat. Enggak bisa, ya. Harus diikat, kalau enggak, ya, tempelengi, kemudian pukuli, dan seterusnya. Walan yaf'ala, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Dan memang tidak bisa, dan tidak akan bisa dia lakukan. Kadang waman istama'a, dan siapa yang nguping ila hadisi kaumin, pembicaraan orang, wahum lahu karihun, padahal dia tidak suka pembicaranya itu dikuping oleh orang lain, Au yafiruna minhu, padahal mereka itu sudah lari menyingkir, cari tempat yang aman untuk membicarakan apa yang dibicarakan, namun ada tetap ada orang yang nguping, subba fi udunihi, maka dituangkan dalam mulut orang yang nguping tadi, al-anak, timah cair, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa man sawwara suratan, dan siapa yang melakukan taswir, membuat gambar, udziba, dia disiksa dan dia dibebani untuk memberikan roh pada gambar atau patung yang dia buat, walaisa binafikhin, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini tiga dosa. Ya, yang pertama adalah mengaku-ngaku bermimpi melihat begini-begini padahal sebenarnya dia tidak mimpi. Maka ini kenapa ini boleh jadi dia ngaku-ngaku mimpi yang bagus-bagus. Dan tadi di depan telah kita baca hadisnya yang mengatakan kalau ini adalah min a'dhamil fira, termasuk kebohongan yang sangat besar. Kenapa disebut kebohongan yang sangat besar? Karena mimpi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengaku bermimpi, oh saya semalam mimpi makan enak, dan gini-gini. Ya, maka berarti dia mengklaim bahasanya Allah semalam Allah memberikan untukku mimpi yang indah. Padahal Allah tidak memberinya mimpi. Maka ini mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka hukuman untuk orang yang ngaku-ngaku bermimpi padahal tidak, dia diminta untuk menghubungkan dua biji ya. Nyebutnya biji, dua biji gandum. Ya pokoknya dua gandum. Ya, tepung ya, itu cari yang satunya. Nah, itu kemudian cari lagi satunya, disebul sampai ketemu satu. Sebul sampai ketemu satu. Nah, itu dua itu suruh diikat. Ini diikat disambungkan ke situ. Ya tentu tidak akan bisa, padahal kalau tidak bisa dipukuli ya. Tidak akan diazab. Itu hukumannya. Kemudian yang kedua adalah larangan tajasus, dan di antara bentuk tajasus adalah ya nguping. Ya, mendengar masang telinga ya, ada orang yang kemudian bicara berdua, kemudian kita pun berusaha untuk mendengarkannya, ini nguping. Maka adanya hukuman khusus, maka ada hukuman khusus, yaitu ada timah cair yang akan Allah berikan kepada ke telinga orang tersebut. Ini menunjukkan kalau ini dosa besar. Sebagaimana yang pertama juga dosa besar, karena ada hukumannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah taswir, membuat gambar. Maka juga kemudian diancam dengan ancaman yang keras, dibebani untuk memberikan nyawa kepada gambar atau patung tersebut, padahal dia tidak akan bisa melakukannya. Dan dalam hal ini patut untuk kita bedakan, terdapat perbedaan hukum antara taswir dan surah. Ada hukum taswir dan ada hukum surah. Hukum membuat gambar dan hukum memanfaatkan gambar atau barang yang bergambar. Itu satu hal yang berbeda. Kalau orang yang buat taswir, maka hukum diancam dengan azab. Diancam dengan azab. Ya, diminta untuk ngasih nyawa, atau di riwayat yang lain, kemudian setiap gambar atau patung yang dia buat itu akan dijadikan satu makhluk yang diperintahkan untuk menyiksanya. Dalam hadis yang lain dikatakan dia adalah orang yang paling keras siksaannya di neraka. Ini taswir. Adapun surah, maka keberadaan gambar yang terlarang atau barang bergambar yang terlarang, maka ini berdampak tidak masuknya malaikat rahmat di ruangan tersebut, jika itu adalah surah yang terlarang. Nih. Maka nanti kemudian tentu untuk surah itu ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang. Nah, surah yang terlarang itu menjadi berdampak dampak negatifnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke ruang ruang atau rumah tersebut. Itu surah yang terlarang. Dan surah itu adalah surah yang terlarang kalau kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah surah yang sabit, surah yang sabita, surah gambar yang permanen. Gambar yang permanen. Kalau permanen tertempel di dinding atau permanen di kertas yang tercetak, nah ini permanen. Ya, dia keberadaannya itu tetap. Maka itu surah yang bermasalah. Namun kalau dia tidak permanen, maka dia bukan surah yang terlarang. Ya, maka gambar namun itu file yang ada di komputer. Yang dia kemudian tidak ada wujudnya, tidak tetap, tidak permanen. Maka itu bukan surah yang terlarang. Gambar di internet. Gambar di internet. Yang ini ya baru terlihat kalau internetnya diaktifkan. Kalau enggak ya enggak ada wujudnya. Enggak ada wujudnya. Itu bukan surah yang terlarang. Ya, tentu ketika itu gambarnya gambar yang tidak bermasalah. Kalau gambarnya bermasalah karena gambar perempuan dan seterusnya, maka bab yang berbeda. Ya, maka kalau kemudian itu fail, maka itu bukan surah yang terlarang. Itu kalau kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin, yang mungkin dalam masalahnya ada pendapat yang lain. Namun yang saya ceritakan adalah kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Kalau itu permanen, maka itu surah yang terlarang. Tapi kalau tidak permanen, itu cuma sekedar fail yang baru kemudian ada gambarnya manakala diklik dan tidak ada gambarnya ketika tidak diklik. Nah, ya, maka ini bukan surah yang terlarang. Mungkin bisa menjadi surah yang terlarang manakala dijadikan wallpaper. Manakala dijadikan wallpaper di laptop atau semacam itu. Nah, ini bisa masuk termasuk surah yang sabita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini yang merupakan pertemuan terakhir untuk kajian sore Ramadan. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal pembahasan afatul lisan, insya Allah akan kita lanjutkan membaca afatul lisan di kajian malam Sabtu di MPR. Ya, maka kajian malam Sabtu di MPR itu yang biasanya adalah Tawdi' al-Ahkam. Maka sementara untuk kita pakai untuk menghabiskan afatul lisan terlebih dahulu, baru kembali ke Tawdi' al-Ahkam. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.